Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sudah kita ambil tentang badal dan beberapa macamnya, badal kul, badal ba'd, dan juga badal istimal. Masing-masing dari kriterianya juga sudah kita lewati. Adapun badal ba'd sama badal istimal ini, maka di antara atau dalam sebagian masalah kadang diperselisihkan antara badal ba'd sama badal istimal ini dalam sebagian contoh. Agar diperselisihkan apakah itu badal ba'd atau badal istimal. Jadi bagi pemula, kita yang belajar pemula ini cukup mengetahui yang jelas-jelas saja. Adapun kalau dalam sebagian contoh ada yang diperselisihkan, maka itu bagi seseorang boleh untuk berijtihad sesuai dengan apa yang ia yakini. Seperti ajabatnil madinatu sayyaratuha, membuatku kagum kota itu, yaitu mobilnya. Apakah ini termasuk badal kul, termasuk badal ba'd ataukah badal istimal? Ini diperselisihkan, dan sebagian juga ada yang mengatakan tidak boleh karena itu termasuk talbis, termasuk talbis. Nanti akan insya Allah akan kita ambil dalam badal mubayyin. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala, ar-rabi'u badalul ghalat. Ar-rabi' badalul ghalat. Jenis yang keempat dari jenis badal adalah badal salah. Atau dalam istilah sebagian nahwiyin adalah badal mubayyin. Badal yang beda, yaitu yang beda total antara badal sama mubdal minhunya. Kalau tiga sebelumnya kan ada hubungannya, gitu. Ke badal kul ini hubungannya total 100% sama. Badal ba'd ini hubungannya juga sebagiannya. Badal istimal juga sama, semuanya ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya sama sekali, maka itu masuk ke badal yang keempat, yaitu badal mubayyin atau badal ghalat. Qala wa dhabitu an la yakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun aslan. Ciri-cirinya badal ghalat atau badal mubayyin, tidak ada antara badal dan mubdal minhunya hubungan apapun, aslan sama sekali. Secara asal sudah enggak ada hubungan apa-apa. Jadi sudah beda total. Antara badal dengan mubdal minhunya sudah beda total. Tidak ada hubungan ba'd maupun tidak ada hubungan kul. Dan juga tidak ada hubungan istimal. Pokoknya tidak ada keterkaitan sama sekali antara badal dengan mubdal minhunya. Maka ini namanya badal ghalat, badal mubayyin. Ai la bikulliyatin, la bikulliyatin wala juz'iyatin wala istimalin. Tidak ada hubungan, maksudnya adalah baik hubungan secara sama semuanya juga enggak ada, hubungan sebagian juga enggak ada, hubungan secara istimal, bukan bagian secara istimal juga, semuanya enggak ada. Pokoknya beda total. Dia bukan badal kul, juga bukan badal ba'd, juga bukan badal istimal. Maka namanya badal ghalat atau badal mubayyin. Nahwu Zaidun ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid. Maksudnya adalah kuda. Dan ini sama, walaupun dikasih domirnya juga sama. Ra'aitu Zaidan farasahu. Ini juga sama, ini juga badal gholat. Walaupun dikasih domirnya. Saya melihat Zaid. Eh, kudanya Zaid. Nah, ini tetap namanya badal gholat, badal mubayin. Kenapa? Karena kuda ini bukan Zaid, juga bukan bagian daripada Zaid, juga bukan cakupannya Zaid. Kuda adalah benda yang lain, benda yang sudah berbeda dari Zaid. Bukan bagian dari Zaid, juga bukan cakupannya Zaid. Maka dinamakan badal gholat. Fal farasa badalun min Zaidan badalu gholat. Maka faras di sini irobnya adalah badal. Maka dibaca mansub sama. Karena dia adalah badal dari Zaid. Yaitu jenis badal gholat. Li'annahu laisa bainahu wa baina Zaidin irtibatun aslan. Karena tidak ada antara faros, kuda, dengan Zaid. Tidak ada hubungannya apa-apa. Kuda juga bukan bagian dari Zaid. Alias sudah benda beda sendiri. Juga bukan Zaid, juga bukan bagiannya, juga bukan cakupannya. Maka ini namanya badal gholat. Wa innama aratta an taqula ibtida'an ra'aitul farasa fa ghalitta. Cuma kenapa di sini bisa dijadikan ucapan seperti itu? Karena kamu itu pada asalnya itu ingin mengatakan ibtida'an secara asal, asalnya, mulanya. Kamu itu ingin mengatakan saya melihat kuda. Fagolita, kemudian kamu salah. Fakulta ro'aitu Zaidan. Maka kamu pun mengatakan ro'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Farofakta hadal gholato, kemudian kamu angkat kesalahan ini. Kamu benahi, kamu ralat kesalahan tadi. Bikaulika ro'aitu Zaidan al-farosa. Saya melihat Zaid. Eh, bukan. Kuda. Itu. Dan perlu dilihat badal gholat ini kalau dari sisi niat itu ada 3 jenis dari sisi niatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan badal mubayyin. Badal yang pokoknya beda. Jadi tergantung niatnya. Di sana ada 3 jenis. Kalau salah ucap, makanya namanya badal gholat. Kalau karena lupa, namanya badal nisyan. Kalau memang untuk meralat, namanya badal idrob. Jadi badal gholat atau badal mubayin itu sendiri, ini adalah salah satu jenisnya. Badal gholat ini adalah salah satu jenis dari badal mubayin. Yaitu yang disebabkan salah ucap. Salah omong. Jadi yang salah itu mulutnya. Lebih cepat daripada akalnya. Jadi salah ucap. Itu maksudnya. Wa illa badal mubayyin sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yaitu pertama badal idrob untuk meralat. Misal dari jauh. Kamu melihat ra'aitu Zaidan. Ternyata baru dekat. Oh, bukan Zaid ternyata. Ternyata kuda. Kamu ketika mengatakan ra'aitu Zaidan dari jauh. Ketika datang dekat. Al-Farosa, oh bukan, ternyata kuda. Itu namanya badal idrob. Badal yang fungsinya itu untuk meralat. Karena kamu salah duga. Salah mengira. Salah mengira. Itu namanya badal idrob. Badal untuk meralat. Kemudian badal gholat. Yang kedua adalah badal gholat. Yaitu yang salahnya itu tadi salahnya kalau ke mulut. Kalau yang salah itu mulutnya. Ini namanya badal gholat. Jadi dia melihatnya benar memang itu adalah kuda. Tapi mulutnya itu keburu nyebut Zaid. Maka ini namanya badal gholat. Jadi salahnya di mulut. Dan yang ketiga adalah badal nisyan. Yang ketiga adalah badal nisyan yaitu kalau lupa. Saya kemarin pinjam uang ke Muhammad. Ali. Nah itu namanya lupa. Bukan Muhammad. Lupa saya. Ali. Itu namanya badal badal nisyan. Lah ini kembalinya kepada mutakallimnya. Kembalinya kepada mutakallimnya. Kalau memang dia itu karena salah duga, maka badal idrob. Kalau salah ucap, maka badal gholat. Kalau salah ingat, berarti badal nisyan. Contohnya bisa semuanya. Satu badal salah tadi, bisa dipakai tiga i. Tiga ini tergantung dia itu karena salah duga, atau salah ucap, atau salah ingat. Bisa pakai satu contoh ini. Tapi kalau roh itu Zaid dan Alfarosa, enggak bisa badal nisyan. Karena masa lupa. Zaid sama kuda, masa bedanya lupa. Enggak bisa kalau ini. Jadi saya berikan contoh badal nisyan. Ini badal mubayin atau badal yang beda. Pokoknya antara badal sama mubdal minhunya beda total. Ini namanya badal mubayin. Dan di sana ada beberapa fawaid, ada beberapa faedah yang terkait dengan badal mubayin ini. Yang pertama, badal ini harus salah, enggak boleh sengaja. Mafhum? Badal seperti ini, badal ghalat atau badal mubayin ini harus karena salah, enggak boleh disengaja. Karena bahkan kalau disengaja nanti namanya mulabbis. Akhirnya orang itu ngomongnya mintla-mintli. Saya melihat, saya punya uang. Gading, punya utang. Disengaja ngomong seperti itu. Saya melihat Ali. Bukan, Ding. Muhammad. Disengaja. Gak boleh. Makanya tadi seperti contoh tadi. A'jabatni al-Madinah. Sayyaratuha. Ini sebagian orang juga mengatakan gak boleh. Karena mobil dengan kota ini sudah bukan bagiannya. Nah kalau orang nanti ngomong seperti itu, disengaja terus seperti itu, akhirnya ngomongnya gak bisa dipegang. Mainan terus, guyonan terus ngomongnya itu. Paham? Jadi seperti di sini, gak boleh disengaja. Ra'aitu Zaidan. Bukan, Ding. Faros. Ini namanya kazib. Nanti bisa masuk dalam kazib, masuk dalam dusta. Maka badal gholat ini harus karena salah. Kalau salah, maka ini tidak ada hukum. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Tapi kalau disengaja enggak boleh. A'jabani Zaidun. Baru diam, kemudian farosuhu. Kudanya. Karena termasuk syaratnya badal itu harus cukup dengan badal itu saja. Enggak boleh kamu, saya kagum dengan Zaid. Maksudnya kudanya. Kan jauh sekali. Nah kalau orang ngomong seperti itu terus. Terus menerus ngomongnya seperti itu dan disengaja. Nanti bisa dicap sebagai pendusta. Atau dicap sebagai mulabbis. Sebagai orang yang suka menyamarkan pembicaraan. Maka poin pertama dalam badal gholat. Atau badal mubayin. Atau badal khotok ini. Harus karena khotok. Benar-benar karena khotok. Gak boleh disengaja. Faedah yang kedua, badal ini hanya terjadi di dalam ucapan, tidak ada dalam tulisan. Kalau dalam tulisan ngapain disebutkan, wongkel diralat salah, kok ngapain masih disebutkan, tinggal dihapus. Paham? Badal seperti ini, banyaknya itu didapati dalam ucapan-ucapan sehari-hari, ucapannya orang-orang. Adapun dalam tulisan, ini hampir enggak ada. Karena tulisan gak mungkin diralat. Maksudnya daripada diralat yang mending dihapus. Baru dibenahi kan gitu yang namanya nulis. Jadi badal ini hanya terjadi dalam pembicaraan. Bukan hampir tidak terjadi dalam tulisan. Karena itu juga badal ini tidak terjadi di dalam Al-Quran. Tidak ada badal gholat di dalam Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin salah. Adapun badal-badal yang lain, semuanya ada. Karena fungsinya badal kul, badal ba'ad, badal istimal, fungsinya yang disebutkan mubdal minhunya adalah untuk pendahuluan. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau badal yang salah ini gak ada dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam syair juga gak ada badal yang salah seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Muqtadab dan juga Hamu'ul Hawami. Tidak ada badal ghalat di dalam syair. Ini namanya badal mubayyin. Demikian juga ucapan a'jabani Zaidun ammuhu. Membuatku heran, membuatku kagum Zaid. Pamannya. Maka ini tadi, kalau disengaja maka enggak boleh. Atau kalau boleh maka dia harus dijadikan sebagai badal mubayyin. Enggak boleh sebagai badal ba'd atau istimal. Karena pamannya Zaid itu sudah bukan bagian dari Zaid. Sudah bukan bagian dari Zaid karena masing-masing sudah benda sendiri-sendiri. Maka penting sekali ya ikhwah memahami tentang masalah badal ini karena banyak di dalam kalam-kalam Arab, dalam kalam sehari-hari badal ini banyak sekali terjadi. Salah satunya adalah badal kul setelah isim isyarah. Isim ma'rifah kalau setelah isim isyarah itu rata-rata di i'rab badal. Hadzal kitabu jamilun. Kitab ini indah sekali. Itu sebenarnya dibalik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya hadzal kitabu itu artinya ini kitab gitu. Ini yaitu kitab. Itu biasanya bahasanya kalau enggak salah orang Sulawesi seperti itu. Ini orang nakal sekali. Itu yang betul. Itu yang sesuai dengan kaidah nahwu yaitu badal. Itu orang pintar sekali. Itu, nah itu. Didahulukan itunya. Itu baru badal. Jadi setelah isim isyarah, kemudian ada isim ma'rifah, hadzal kitabu, maka yang kedua itu di'irab sebagai badal. Dan kalau bahasa Indonesianya sebenarnya itu dibalik. Ini rumah besar sekali. Nah gitu. Cuma kalau kita seringnya dibalik. Rumah ini besar sekali. Kalau dibalik rumah ini, itu sebenarnya irobnya itu adalah naat rumah yang ini. Gitu. Rumah yang ini besar sekali. Tergantung juga bisa taukid. Rumah ini maksudnya ini. Besar sekali. Jadi itu saya sebutkan supaya kita paham. Itu namanya membandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dan itu termasuk salah satu sistem yang sukses memahamkan banyak orang tentang kaidah ilmu nahwu. Lupa saya namanya, padahal sudah tak sebutkan dalam buku saya. Sintaksis kalau enggak salah. Jadi dengan cara membandingkan antara ilmu bahasa Indonesia dengan ilmu bahasa Arab, itu yang menjadikan kita itu paham dalam ilmu nahwu. Jadi seperti hadzal kitabu, kitab ini, atau ini kitab, itu bisa di i'rab na'at, bisa kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab di i'rab badal seperti itu, hadza alkitabu, sebenarnya gitu, ini, nah, maksud saya kitab, indah sekali gitu loh, paham? Jadi biar benar-benar paham. Jadi sebenarnya hadzal kitabu jamilun. Kitab ini indah sekali. Itu aslinya itu ini. Maksud saya kitab. Gitu. Kalau ngirob secara aslinya itu seperti itu. Hadza alkitabu jamilun. Ini maksud saya adalah kitab. Indah sekali. Gitu loh. Itu kalau dirobah badal. Dan kalau enggak dirob badal maka dirob sebagai khobar. Hadza alkitabu, ini adalah kitab. Gitu. Jadi enggak mesti setelah isim isyarah tapi seringnya itu badal. Hadza ustadu, hadza tilmidu. Dirob sebagai badal. Jadi kalau dirob badal tadi ngartikannya secara bahasa Indonesia gitu tadi. Ini orang bagus sekali. Itu juga badal, itu badal ba'd, badal kul. Setelah isim isyarah itu adalah badal kul. Karena hadza alkitabu itu sama-sama alkitab juga maksudnya hadza. Hadza juga maksudnya alkitab. Maka memahami uslub badal ini adalah penting sekali karena banyak sekali dipakai di dalam kalam sehari-hari. Demikian juga di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah uslub badal ini banyak sekali digunakan. Maka harus paham. Qala wa tasmiyatun nahwiyyin li hadzal qismi bi badalil ghalat ma'nahu annahu badalun an lafdin waqa'a ghalaton. Dan penamaannya para nuha terhadap macam yang keempat ini dengan nama badal ghalat maknanya adalah dia itu pengganti dari suatu lafaz yang lafaz tersebut terucapkan secara salah. Jadi yang salah itu mubdal minhunya, bukan badalnya yang salah, paham? Yang salah itu mubdal minhunya, bukan badalnya yang salah. Kama ra'aita, sebagaimana yang kamu lihat. Walaisa ma'nahu annal badala nafsahu ghalatun. Bukan maknanya itu, yang salah itu badalnya. Jadi bukan maknanya badal ghalat, badal salah. Itu bukan kok yang salah itu badalnya. Tapi yang salah itu mubdal minhunya. Kama kot yutawahamu min dhohiril lafadz, sebagaimana yang mungkin terkadang dikira dari dhohir lafadz. Sepintas kalau kita katakan badal salah, bukan kok dia itu badal yang salah, bukan. Tapi dia itu badal untuk sesuatu yang salah gitu loh. Sebenarnya dari sisi dhohir lafadz juga enggak, karena ini robnya mudhof-mudhof ilaih. Kalau na'at gitu baru mungkin al-badalu al-ghalatu. Badal yang gholat, badal yang salah. Nah, ya mungkin bisa difahami yang salah itu badalnya. Tapi kalau badal gholat, ini adalah idhafatu al-fi'il ila maf'ulihi, bukan ilal fa'il. Yaitu mengganti sesuatu yang salah. Berarti yang salah itu siapa? Bukan penggantinya, tapi yang diganti. Ini sebenarnya sudah jelas. Jadi badal gholat maknanya adalah badal untuk mengganti kesalahan. Bukan kok badal salah. Bukan yang salah itu bukan badalnya. Tapi mu badal minhunya. Itulah yang salah dan yang diganti. Demikian juga. Di sana ada faedah boleh membadal dari badal. Boleh membadal dari badal. Jadi badal dibadali lagi boleh. Contohnya waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah bagiku wazir, menteri dari keluargaku sendiri. Siapa wazir ini? Harun. Siapa Harun ini? Saudaraku. Jadi akhi adalah badal dari Harun. Adapun satu mubdal minhu dikasih badal banyak, ini masih diperselisihkan. Satu mubdal minhu kemudian dikasih badal banyak. Ini mungkin bagi yang sudah paham. Kalau mungkin bagi pemula mungkin tidak paham. Satu mubdal minhu dikasih banyak badal. Ini enggak boleh. Sebagian ulama tidak bolehkan. Mengatakan tidak boleh. Kalau na'at kan man'ut satu kan bisa punya banyak na'at. Kalau badal satu mubdal minhu enggak bisa punya banyak badal. Kalau ada beberapa badal, maka badal yang belakang itu adalah badal yang depannya lagi. Kemudian badal depannya lagi gitu. Yaitu badal dari badal. Bukan dua badal dari satu mubdal minhu. Bukan dua badal dari satu mubdal minhu. Seperti tadi. Waja'alli waziran min ahli. Harun akhi adalah badal dari Harun. Harun adalah badal dari wazir. Bukan kok akhi itu badal dari wazir, Harun juga badal dari wazir. Karena satu mubdal minhu, gak mungkin diganti dua kali. Gak mungkin dikasih dua badal. Itu selesai kita, alhamdulillah, dari hukum-hukum badal. Dan ini banyak sekali dijumpai di dalam kalimat Arabiyah, uslub badal. Jadi hafal ya, istilah-istilahnya mubdal minhu itu apa, Mubdal minhu itu yang diganti, badal itu penggantinya. Kemudian definisi badal ba'd, badal kul, badal istimal, badal mubayin. Perbedaan badal mubayin antara gholat, idrob, sama nisyan, semua itu ada pembagiannya masing-masing. Qala al-musannif atau qala syarih hukmul badal. Sekarang hukum badal. Setelah kita tahu macam-macamnya badal, sekarang hukumnya dalam i'rab. Qala hukmul badali annahu yatba'ul mubdal minhu fi rafihi in kana marbu'an. Hukum badal itu dia itu mengikuti yang diganti mubdal minhunya. Namanya saja tabi', ya dia mengikuti. In kana marfu'an dalam rafa'nya jika memang mubdal minhunya marfu, maka badalnya juga ikut marfu. Nahwu qama zaidun nahuka. Fa akhuka badalun min zaid wa badalul marfu marfu'un mithluhu. Badal marfu juga marfu. Wa fi nasbihi in kana mansuban juga kalau mubdal minhunya mansub maka badalnya juga ikut mansub. Nahwu akramtu zaidan akhoka. Fa akhoka badalun min zaidan wa badlul mansubi mansubun mithluhu. Wa fi khafdihi demikian juga kalau khafat. In kana mahfudan kalau mubdal minhunya mahfud. Nahwu nadartu ila zaidin akhika. Fa'akhika badalun min zaidin. Wa badalul mahfudhi mahfudun mithluhu. Wa fi jazmihi. Sekarang badal itu juga bisa terjadi pada fi'il mudhari. Badal itu juga bisa terjadi pada fi'il mudhari. Sebenarnya pada fi'il madhi juga secara kias juga enggak ada mani. Kalau secara dipikir-pikir enggak ada mani. Tapi enggak ada irobnya. Kalau fi'il madhi enggak ada irobnya. Tapi boleh enggak badal pada fi'il madhi? Boleh-boleh saja sebenarnya. Apalagi badal gholat. Dalam omongan kan. Sajadah Muhammadun. Roka'ah. Muhammad telah sujud. Maksudnya ruku. Nah gitu boleh saja. Boleh saja. Enggak ada yang menghalangi. Cuma kalau mau bahas masalah irob ya jelas fi'il mudhari. Karena yang punya irob cuma fi'il mudhari. Wa fi jazmi in kana majzuman nahwu in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz. Jika kamu sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya adalah kamu itu sujud kepada Allah. Kamu akan tafuz. Kamu akan beruntung. Tafuz. Fa zayafuzu. Tafuz. Majzum. Syahidnya adalah tasjud itu adalah badal dari tusolli. Jika kamu sholat kepada Allah, untuk Allah, maksud saya tasjud, kamu itu sujud, maka kamu akan beruntung. Fatasjud badalun min tusolli, maka tasjud ini adalah badal dari tusolli. Badal ba'at minkul. Ini disebut sebagai badal ba'at karena apa? Karena sujud itu termasuk bagian daripada sholat. Lianna sujuda ba'du sholat. Karena sujud itu adalah termasuk bagian daripada sholat. Wa badalul majzumi majzumun mithlu. Dan badal kepadamu badal minhu yang majzum. Juga dihukumi majzum. Wa mithaluhu minal qur'ani qawluhu ta'ala. Dan contoh. Hu kembali kepada badal majzum. Badal yang majzum. Pada fi'il mudhari bukan hanya majzum, marfu juga bisa, mansub juga bisa. Wa mithalu minal Qur'an qauluhu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa azama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Barang siapa yang melakukan semua itu tadi yaitu berbuat syirik dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan zina, tiga hal tadi, yalqa azama, maka dia akan mendapati dosa-dosa yang banyak sekali. Yaitu apa? Yudha'af. Akan dilipat gandakan nanti bagi dia pada hari kiamat azabnya. Azama akan mendapati banyak keburukan, banyak dosa. Yaitu itu. Yudha'af ini adalah badal dari yalqa. Dan bisa juga dikatakan sebagai jawab yang kedua juga bisa. Fa yudha'afu badalun min yalqa. Maka yudha'af di sini adalah badal dari yalqa. Barang siapa yang melakukan tiga dosa tadi, maka dia akan mendapati banyak keburukan. Yaitu apa? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan bagi dia siksaan pada hari kiamat. Badal kul min kul. Ini adalah badal kul min kul li'anna mudha'afatal azabi hiya luqiyul azab. Karena zat dilipat gandakannya siksaan itu adalah memang itulah sama 100% dengan luqiyul azam, yaitu mendapati banyak keburukan atau banyak dosa. Jadi ini contoh badal yang majzum dari fi'il mudhari. Yang marfu juga bisa. Yusalli Zaidun yasjudu. Nah, gitu juga bisa. Yusalli Zaidun yasjudu. Itu juga termasuk badal. Zaid itu sedang sholat. Nah, maksud saya sedang sujud. Itu juga bisa. Qala wa ulima mimma taqaddama annal badala yakunu bil asma' wa bil af'al. Maka di ketahui dari apa yang telah lalu bahwasanya badal itu bisa terjadi pada isim-isim maupun pada fi'il-fi'il. Kalau mau masalah i'rab yang mengikuti dalam i'rabnya, maka fi'il mudhari. Kalau fi'il yang lain coba nanti tak cari lagi ya. Kalau secara dipikir-pikir enggak ada mani. Bisa saja sebenarnya fi'il madhi, fi'il amr juga bisa. Seperti birra walidaika atihuma, tak berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maksudnya taatilah mereka berdua. Itu bisa juga sebagai badal. Itu bisa juga sebagai badal. Tapi enggak ada i'rabnya karena fi'il amr lam halahu minal i'rab. Tapi kedudukan jabatan katanya sebagai badal. Saya tadi lupa enggak tak cari contoh-contohnya. Qala wa qad nabaha ala hadzal musannifu biqouli awwalan idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rawbihi. Dan ini sudah diisyaratkan oleh musannif dengan ucapannya di awal kali, apabila isim itu diganti dengan apabila diganti suatu isim dari isim yang lain. Ubdila ismun, ismun ini adalah badal. Min ismin ini mubdal minhu. Apabila isim itu diganti dari isim yang lain, au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i irobi, maka badal tadi mengikuti dalam semua irobnya. Ini beberapa hukum badal, dan nanti insya Allah kalau belajar lanjutannya lagi, maka ada beberapa hukum yang lain, seperti dalam masalah apakah harus ngikut juga dalam nakiro ataupun ma'rifah. Kemudian jumlahnya juga harus ngikut atau enggak. Ini nanti dalam di kitab-kitab yang insya Allah lebih tinggi. Dan habis ini mungkin sudah Ramadan. Jadi mungkin akan kita ambil mansubat ini saja. Dan nanti mulai maf'ul bihinya insya Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan ba'dal id. Kalau umahat mau minta ta'lim, terserah. Kalau memang punya waktu, cari kitab, terserah kitab apa. Nanti bisa dirundingkan. Kalau memang pengen ta'lim di Ramadan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya manut saja. Tergantung permintaan. Jadi ditentukan sendiri waktunya dan juga kitabnya selama Ramadan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu mansubatil asma. Bab mansubatil asma, isim-isim yang dinasob, dan ini bab yang paling banyak. Karena kita sudah selesai marfu'at, kemudian mansubat, isim-isim yang dinasob, kemudian baru nanti terakhir mahfudzat, isim-isim yang dikhafad. Jadi kemarin kita selesai marfu'at, ada 6. Kemudian baru tawabi', pengikut-pengikutnya. Na'at, atof, taukid, dan juga badal selesai. Maka sekarang kita mulai mansubat. Dan ini adalah jabatan kata yang paling banyak. Jabatan kata yang paling banyak. Karena jumlahnya ada sekitar 15-an. Qala al-mansubatu khamsata asyara. Mansubat itu ada 15. Nanti kita hitung bareng ya. Apa betul 15 apa enggak? Wahiyya al-maf'ul bihi dihitung. Wal-masdar, wadharful zaman, wadharful makan, wal-hal, wat-tamyiz, mustasna, wasmula, wal-munada, wal-maf'ul min ajlih, wal-maf'ul ma'ah, wa khabarukana wa akhwatiha, wasmu'inna wa akhwatiha, wat-tabi'u lil-mansub, wa huwa arba'atu asya an-na'tu wal-adku wat-taukid wal-badal. Ada berapa? Ada berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Ah, ngitung ya. Kayak bisa ya. Berapa? Ayo. Berapa? Kamu berapa? Kok bisa dikatakan 15 ini gimana? Apa salah? Apa ada yang terhapus? Maf'ul bihi 1, masdar 2, dharful zaman 3, dharful makan 4. Hal 5, tamyiz 6, istasna 7, ismla 8, munada 9, maf'ul min ajli 10, maf'ul ma'ah 11, khabar kana 12, isim inna 13, na'at 14, atof 15, taukid, bagian bertabi. Berarti kalau enggak diikut, enggak dihitung berarti berapa? 14. Lah ini kok 15? Makanya nanti dalam syarah itu dikasih penjelasan biar enggak bingung. Jadi mansubat itu ada 15. Maf'ul bi, objek. Kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah objek, SPOK. Maf'ul bi adalah O, objek, sasaran. Wal masdar dan juga masdar, maf'ul mutlak. Masdar, mananya adalah maf'ul mutlak. Wadharful zaman, keterangan waktu. Wadharful makan, keterangan tempat. Wal hal, keadaan. Keadaan sebuah kejadian. Wattamyiz, pembeda. Untuk membedakan hitungan 13 orang. Nah itu namanya tamyiz. 13 liter, namanya tamyiz. 70. 70 apa? 70 karung. Nah itu namanya tamyiz ya. Jadi sebelumnya kita harus paham gitu dulu biar gampang. Maf'ul bi, contohnya saya mukul Muhammad. Itu maf'ul bi. Masdar, saya berdiri, benar-benar berdiri. Atau saya berdiri dengan satu kaki. Nah itu namanya masdar. Itu untuk menguatkan atau untuk menjelaskan sebuah kejadian. Menjelaskan terjadinya kejadian itu tadi, itu namanya maf'ul mutlak, masdar. Wadharful zaman, keterangan waktu. Saya makan tadi malam. Wadharful makan, saya sholat di masjid. Walhal, ini keadaan. Nanti agak beda dengan maf'ul mutlak, beda. Hal, itu seperti saya datang dalam keadaan naik mobil. Itu namanya hal. Saya datang dalam keadaan haus. Itu namanya hal. Tamyiz tadi itu untuk membedakan. 70 apa? 70 karung. Itu tamyiz. Wal mustathna, pengecualian. Semua orang pergi kecuali Muhammad. Itu namanya mustathna, pengecualian. Ism la, isimnya la, nafiyah lil jins. La ilaha illallah. Itu ilaha, itu isim la. La yang fungsinya untuk tidak ada sama sekali. Itu namanya la nafiyah lil jins. Munada, yang dipanggil. Munada artinya yang dipanggil. Dan sebenarnya munada itu masuk dalam maf'ul bihi. Karena aslinya ya Abdallah itu unadi ya Abdallah gitu. Wal maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli adalah untuk menjelaskan alasan kejadian. Saya kesini tujuannya untuk belajar. Jitu muta'alliman atau lita'allum. Itu maf'ul li ajli. Maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli sama. Yaitu untuk menjelaskan tentang alasan sebuah perbuatan atau sebuah kejadian. Itu namanya maf'ul min ajli. Karena mungkin sebagian ikhwah mungkin belum pernah mengenal sama sekali. Itu tadi maf'ul min ajli. Untuk alasan kenapa kamu lakukan perbuatanmu itu. Sumtu ihtisaban. Saya puasa demi mencari pahala. Nah, ucapan seperti itu maka ihtisaban itu adalah maf'ul li ajli. Mansub juga. Untuk alasan. Wal maf'ul ma'ah. Dan juga kata penjelasan bahwasanya bersama, senantiasa bersama dengan perbuatan tersebut. Itu namanya maf'ul ma'ah. Jitu wa muhammadan. Saya datang bersama bareng pas dengan Muhammad. Itu maf'ul ma'ah. Wa khabar kana. Ini khabar kana jelas. Basmu inna dan isim inna. Kemudian baru tabi' lil mansub. Tabi' mansub. Ini sama na'at, atof, taukid dan badal. Qala syari wa faqahullahu ta'ala akulu kotakot damat mansubatul af'al. Telah terdahulu mansubat af'al. Fi'il-fi'il yang dinasob. Fi babi nawasibil mudhari'. Dalam bab nawasib mudhari'. Karena yang mansub hanya mudore. Madi sama amr enggak ada irobnya. Wa amma mansubatul asma. Adapun mansubatnya isim. Dan ini juga sangat penting sekali mansubat ini. Karena mansubat ini juga termasuk anggota. Walaupun dia fudlah. Tapi dia adalah penyempurna dalam sebuah ucapan. Keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam sebuah pembicaraan. Ini mansubat. Penghias, mansubat ini penyempurna ucapan. Karena orang ngomong itu ya butuh maf'ul bi, butuh menjelaskan pakai maf'ul mutlak, butuh pakai menjelaskan di mana, butuh menjelaskan kapan, itu butuh. Jadi ini adalah semuanya adalah penyempurna pembicaraan. Wa amma mansubatul asma faqad dzakarul musannif anna 15 mansuban. Maka musannif telah menyebutkan bahwasanya itu ada 15 isim yang mansub. Nah, mansuban di sini robnya tamyiz. Ada 15 apa? 15 isim yang mansub. Catatan kaki nomor 1. Qala Abu Najah fi hasyiyati al-Azhari, ai bi addid dzarfaini wahidan. Kenapa kok bisa 15? Padahal kalau kita hitung satu-satu, totalnya 17. Atau kalau kita hitung enggak pakai tabi, totalnya berapa? Cuma 14. Maka supaya pas dengan ucapannya musonif adalah dengan cara menghitung bi'addi. Dengan cara menghitung dua dorof jadi satu. Dorof zaman dan dorof makan dihukumi satu. Jadi, wahya al-maf'ulu bihi wal-masdar wadorfu zaman wadorfu makan ini dihukumi satu. Jadi gini, maf'ul bi satu, masdar dua, dorfu zaman dan dorfu makan di nomor tiga. Wa khabari. Karena atap kau dorfain. Wa khabarikana wa akhwatihi wasmi'inna wa akhwatiha wahidan. Dan juga Khobar kana dan isim inna dijadikan sebagai satu. Kenapa bisa dijadikan sebagai satu? Karena masuk dalam bab nawasih. Satu kelompok, satu grup, yaitu bab nawasih. Maka kalau sudah kita jadikan itu, maka akan ketemu 15. Maka dikasih nomor. Aful bi 1, masdar 2, darful zaman, darful makan 3, hal 4, tamyiz 5, mustahna 6, isimla 7, munada 8, maful min ajli 9, maful ma'ah 10, khobar kana dan isim inna 11, baru ditambah 4. Kalau enggak gini enggak ketemu. Kalau enggak gini enggak ketemu 15. Kalau bisa ada yang mau menggrupkan lagi yang bisa ketemu 15, silakan. Wa'addit tawabi'i arba'ah, dan tawabi' masih dihitung sebagai masih utuh, dihitung 4. Qala wa nawu fi hasyiatil Hamidi, senada dengan Abu Najah juga disebutkan dalam hasyiahnya Hamidi alal Kafrawi, sama. Mungkin salah satunya juga ngikut. Jadi ini sudah dipikir sama ulama, kok bisa 15 lah ini, gimana ya? Dicari-cari mana yang bisa digrupkan. Gitu, kalau enggak gitu enggak ketemu 15. Qala awwalu wal maful bihi nahmu Zaidan min qaulika darabtu Zaidan. Contoh maful bi. Athani al masdar, yaitu maful mutlak, nahmu qiyaman min qaulika qama Zaidun qiyaman. Zaid telah berdiri dengan benar-benar berdiri. Atsalith dzarful zaman wa dzarful makan, fal awwal nahmu yaumal khamis min qaulika sumtu yaumal khamis, saya puasa pada hari Kamis. Wa tsani nahmu amama syaikh min qaulika jalastu amama syaikh, saya duduk di depan syekh. Ini keterangan tempat. Sudah azan. Jika bisa dilanjut. Baik, cukup itu saja dulu. Dan insya Allah kita lanjutkan setelah ba'dal id insya Allah. Semoga apa yang kita ambil selama ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa terus diamalkan dan dimurojaai. Kalau enggak lupa nanti. Kalau enggak nanti lupa, kalau buku ini lama ditinggalkan selama puasa, enggak pernah diamalkan, enggak pernah dipraktekkan, ditinggal masak-masak saja, maka akan lupa. Maka tolong dijaga ilmunya ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.